السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah yang kembali mempertemukan kita di majlis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan petunjuk di dalam menjalani kehidupan kita beragama, menjalani pengabdian kita kepada Allah tabaraka wa taala, menjalani kebutuhan kita dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa sifat manusia adalah kurang, dan sifat yang sempurna hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa selain para nabi dan para rasul, tidak ada manusia di permukaan bumi hidup tanpa dosa dan kesalahan. Sebagai manusia, kita ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala pernah berbuat khilaf dan salah. Khilaf dan salah itu pun berlaku untuk manusia terbaik di permukaan bumi setelah para nabi dan para rasul. Aqidah Ahlussunnah menyatakan, ulama Ahlussunnah menyatakan manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka pun tidak lepas daripada khilaf dan salah. Kalaulah manusia-manusia terbaik, Allah tetap takdirkan mereka khilaf dan salah, apatah lagi kita. Maka kesalahan dan kekhilafan yang terjadi sudah merupakan sunnatullah di permukaan bumi, disebabkan Allah suka orang yang bertaubat, disebabkan Allah cinta orang yang merintih memohon ampunan kepadanya, disebabkan Allah suka mengampunkan, disebabkan Allah suka menerima taubat, maka Allah takdirkan manusialah yang mengemban amanah yang Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, yang akhirnya diemban oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa lagi, maka Allah habiskan kalian, Allah musnahkan, dan Allah akan datangkan kaum yang berdosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah dan Allah ampunkan mereka. Maka berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, bahwa sifat-sifat Allah menuntut adanya orang-orang yang berdosa. Karena Allah ingin mengampunkan mereka. Namun jauhkan dari diri kita bahwa Allah akan berbuat zalim. Jauhkan daripada diri kita dan pikiran kita bahwa itu adalah tindakan zalim. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim sekecil apapun. Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'a." Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Syai'a. Syai'a adalah nakirah. Dan berkata para ulama ahli usul fikih, nakiratun fi siyaqin nafi tadullu alal umum. Sebuah kalimat nakirah apabila ada pada redaksi nafi, maka nakirah itu bermakna umum, mencakup seluruhnya. Innallaha la yazlimu adalah nafi, la yazlimu, Allah tidak akan menzalimi. An-nasa manusia syai'an. Syai'an nakirah. Nakirah di dalam lafaz nafi. Nakirah di dalam lafaz nafi. Maka nakirah dalam lafaz nafi, kata para ahli usul, menunjukkan bahwa syai'an ini mencakup semuanya. Maka Allah tidak pernah menzalimi apapun. Dicakup oleh kalimat syai'a yang nakirah. Perjalanan kita bersama hadis-hadis di dalam Sahih Muslim malam ini adalah babu irda'is su'at. Babu irda'is su'at. Bab membuat ridha orang-orang yang mengumpulkan zakat. Su'at dari kata-kata sa'in. Sa'in orang yang berjalan, maksudnya orang yang berjalan mengumpulkan zakat. Petugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegawai dalam bahasa kita sekarang, yang berkeliling kepada kaum muslimin untuk menghitung zakat mereka dan mengambil zakat itu dari mereka. Babu irda'is su'at. Bab membuat ridha orang-orang yang mengumpulkan zakat. Berkata Imam Muslim, hadasana Abu Kamil Fudail ibn Husain al-Jahdari qala hadasana Abdul Wahid ibn Ziyad qala hadasana Muhammad ibn Abi Ismail qala hadasana Abdurrahman ibn Hilal al-Absi An Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Muslim, kami mendapatkan hadis dari Abu Kamil Fudail bin Husain. Ia berkata, kami mendengarkan hadis dari Abdul Wahid. Ia berkata, berkata Abdul Wahid, kami mendengarkan hadis dari Muhammad ibn Abi Ismail. Ia berkata, kami mendengarkan hadis dari Abdurrahman ibnu Hilal al-Absi dari Jair bin Abdullah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Jair bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, ja'a nasun minal a'rab. Telah datang sekelompok orang dari kalangan a'rab, orang-orang badui. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallam, faqalu, maka mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nasan minal musaddiqin, sesungguhnya orang-orang daripada manusia-manusia yang mengambil sedekah, ya'tunana fayazlimunana, mereka mendatangi kami lalu mereka menzalimi kami. Qal, berkata Jarir bin Abdullah, faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, ardu musaddiqikum, buatlah ridho orang-orang yang mengambil sedekah daripada kalian. Buatlah ridho, jadikan ridho, artinya jadikan mereka ridho, buat mereka ridho. Qala Jarir, berkata Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, ma sadar anni musaddiq, tidak pernah berangkat dari saya seorang yang mengambil sedekah, yaitu mengambil zakat. Mundu sami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semenjak saya mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa wa huwa anni radin, melainkan dia terhadap aku ridho, dia ridho terhadap aku. Semenjak hadis ini saya dengar, tidak pernah seorang yang datang mengambil sedekah, yaitu mengambil zakat, berangkat dari saya, melainkan dia senang kepada saya dan ridho kepada saya. Ini perkataan Jarir bin Abdullah. Hadis ini kita mengambil beberapa manfaat ilmiah. Pertama, Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin menunjuk petugas-petugas yang akan mengambil zakat dari kaum muslimin. Ini menunjukkan apa yang pernah kita sampaikan, apabila pemimpin muslim telah menunjuk orang-orang yang akan mengambil zakat dan telah memerintahkan rakyat untuk membayar zakat kepada mereka, maka rakyat harus membayar zakat kepada para ummal, para amil zakat yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang telah diwajibkan oleh pemerintah, pemimpin resmi, untuk membayarkan zakat kepada mereka. Apabila tidak ada itu, maka rakyat boleh memilih kepada siapapun ia akan menunaikan zakat, dengan syarat orang yang menerima zakat adalah orang yang memang berhak untuk menerima zakat. Yang kedua, faedah ilmiah daripada hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin tidak pernah membatasi dirinya dari rakyatnya. Al-A'rab adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman padang pasir, alias rakyat biasa, bukan rakyat yang hidup di kota Madinah. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menutup pintu dari mereka untuk datang mengeluhkan dan mengadukan apapun yang dikadukan oleh rakyat beliau. Rasulullah di kota Madinah sebagai pemimpin rakyat. Dan inilah yang terbaik di dalam agama Islam. Pemimpin yang pintunya selalu terbuka untuk rakyatnya. Kecuali ketika pemimpin tidak lagi merasa aman dengan tindakan rakyat. Disebabkan rakyat, diprediksi ada orang-orang yang ingin mencederainya dan melukainya, maka tidaklah haram bagi pemimpin untuk membuat jalur-jalur pengaman dari para penjaga dan semacamnya, jikalau itu memang dibutuhkan. Akan tetapi yang paling ideal, pemimpin muslim yang paling ideal adalah yang tidak pernah menutup pintunya dari rakyatnya. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama memimpin kaum muslimin selama 10 tahun. Dan itu juga yang dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin setelah beliau, selama 30 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum tidak pernah membatasi pintu mereka dari rakyat. Namun ketika terjadi usaha pembunuhan terhadap para pemimpin kaum muslimin, Muawiyah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, mulai membentuk batasan-batasan pengamanan atau tindakan-tindakan pengamanan. Dan itu tidak diingkari oleh para sahabat, karena itu maslahat. Karena itu adalah maslahat. Akan tetapi bukan itu yang paling sempurna. Yang paling sempurna adalah yang pertama. Dan adanya jalur-jalur pengaman atau batasan-batasan pengamanan itu membuat, itu menggambarkan tingkatan keadilan di sebuah negeri. Semakin pengamanan semakin ketat, berarti keadilan di negeri tersebut tidak terwujud dengan baik. Semakin pengamanannya longgar, berarti keadilan di negeri tersebut semakin baik. Karena kenapa orang membuat safety berlapis? Jawabannya, karena ancaman semakin kuat, betul? Kalau ancaman tidak semakin kuat, orang tidak akan butuh membuat safety berlapis. Maka itu merupakan ciri dan tanda. Oleh karena itu, kenapa, ini realita kita saja, kenapa di kelas kita, kita tidak buatkan jeruji besi untuk pintunya, untuk jendelanya yang hanya nako yang bisa dibuka-buka? Karena yang ada di dalam kelas hanya kursi dan bangku dan kertas-kertas anak-anak. Enggak ada yang dikhawatirkan untuk diambil oleh para pencuri. Paham? Sehingga tidak ada kebutuhan untuk membuat safety berlapis. Tapi kenapa rumah tidak bisa begitu? Lihat. Semua itu menunjukkan bahwa keamanan di negeri tersebut tidak stabil dan ancaman semakin kuat, sehingga safety-nya mesti berlapis. Oleh karena itu, semakin kita lihat sebuah pengamanan semakin ketat, menunjukkan kadar keamanan di negeri tersebut, dan kadar keamanan itu sudah demikian kacau disebabkan kezaliman beredar. Seorang pemimpin Romawi mengutus seorang utusan bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Yang ada di kepala utusan ini adalah seorang pemimpin kaum muslimin. Di dalam istana ada safety berlapis untuk sampai kepadanya. Ada penjaga-penjaga pintu, penjagaan pertama, kedua, ketiga. Tapi ketika dia sampai di kota Madinah, tidak dia temukan apapun. Dan seorang pun yang menjaga Umar bin Khattab, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu istirahat siang tanpa pengawal sedikit pun, seorang pun. Apa yang dia katakan? Adilta fa'aminta. Engkau telah berlaku adil, wahai Amirul Mukminin, oleh karena itu engkau aman. Pulang dia ke negerinya Romawi, dia tinggalkan jabatannya, bergabung kepada kaum muslimin di kota Madinah dan masuk Islam. Maka lihat, apabila orang sudah membutuhkan bodyguard, itu berarti dia sudah tidak merasa aman. Apabila orang kemana-mana sudah butuh membawa senapang, pistol, berarti dia sudah tidak merasa aman. Preman pasar kemana-mana perlu bawa pisau dan belati, itu artinya dia tidak merasa aman. Dan orang apabila telah dihantui oleh perasaan takut, susah untuk menjadi orang bahagia. Karena takut merupakan penghancur yang sangat hebat untuk kebahagiaan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki batasan antara beliau dan rakyat. Padahal beliau adalah raja, padahal beliau adalah pemimpin Amirul Mukminin, dan rakyat adalah rakyat. Tidak ada batasan antara pemimpin dan rakyat. Dan sejarah dunia tidak memiliki ini kecuali yang saya tahu pada Rasulullah dan empat orang Khulafa Ar-Rasyidin. Itu yang saya tahu, wallahu alam yang lainnya. Umat Islam tidak memiliki pemimpin yang tidak pernah rumahnya memiliki penjaga dan pengawal kecuali semasa dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan ini menunjukkan keamanan yang terwujud, kesejahteraan yang terwujud, keadilan yang terwujud di zaman mereka sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Pelajaran berikutnya daripada hadis bahwa kata-kata zalim bisa untuk sesuatu yang bukan maksiat. Kata-kata zalim atau zulm bisa untuk sesuatu yang tidak maksiat. Lihat, orang-orang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, orang yang mengambil zakat dari kami menzalimi kami. Menzalimi kami, kata Rasulullah, buat mereka ridho. Buat mereka ridho. Kalian harus membuat mereka ridho. Apakah Rasulullah menyetujui terjadinya kezaliman? Kalau makna zalim di sini adalah dosa, maka mustahil Rasulullah setuju ketika petugas-petugas pengambil zakat berbuat zalim, tetap saja rakyat dipaksa untuk membuat mereka ridho. Ini mustahil. Maka zalim di sini maknanya bukanlah dosa. Maka kata-kata zalim atau zulm dalam bahasa Arab bisa diarahkan kepada kalimat yang bukanlah dosa. Yang bukanlah dosa. Karena Rasulullah tidak mungkin menyetujui tindakan dosa yang dilakukan oleh para pengambil zakat, kemudian memaksa rakyat untuk membuat mereka ridho, walaupun mereka melakukan kezaliman yang bermakna dosa. Maka kezaliman ini tidak mungkin bermakna dosa. Inilah yang kita inginkan dalam mukadimah kita pertama. Kadang-kadang terjadi aksi yang dilakukan oleh para petugas pengambil zakat yang tidak disukai oleh pemilik harta. Tindakan manusia. Mungkin bertanyanya berlebihan, interogasinya terlalu ketat, atau pemilik harta merasa dicurigai. Manusia. Para sahabat radhiyallahu anhum manusia. Dan manusia wajar terjadi daripada mereka hal-hal yang tidak sempurna. Itu wajar. Suatu hal yang wajar. Akan tetapi yang mereka lakukan bukanlah kezaliman. Sesungguhnya adat istiadat dari sebuah negeri ke negeri yang lain membuat orang merasa tidak nyaman. Betul? Tidak nyaman. Contoh, beberapa orang jemaah haji bilang kepada kita, orang Arab ini gak sopan. Kenapa? Uduknya di wastafel, kakinya naik ke atas. Wastafel tahu kan? Kakinya naik ke atas uduk, dicuci di atas wastafel itu. Orang Indonesia merasa betul-betul gak punya adab. Bagi orang Arab itu satu hal yang biasa. Kaki naik ke wastafel itu biasa. Wastafel ya wastafel. Ada apa memang kaki dicuci di situ? Emang ada apa? Perpindahan negeri, merasa gak nyaman. Dan suatu hal yang wajar ketika penduduk Madinah datang dan berkeliling kepada penduduk-penduduk Mekah dan yang lainnya yang di bawah kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terjadi hal-hal gesekan-gesekan yang mungkin berbahagian daripada kebiasaan di sebuah negeri begini, yang di sini ini tidak biasa, ini tidak lumrah, ini lumrah di sini, itu biasa. Dan orang Arab tidak biasa lelaki memegang bokong laki-laki, tidak biasa. Apabila kita pukul bokongnya, kita bisa ditinju oleh orang Arab. dan di negeri kita biasa. Di negeri kita suatu hal yang apa? Yang tidaklah aib ketika kita bergurau sama teman lalu kita menepuk bokongnya. Tapi di Arab tidak ada. Itu aib. Aib. Ini adat istiadat yang berbeda satu negeri dengan negeri yang lain. Orang Arab senang kalau jenggotnya dipegang-pegang. Misalnya kita berteman, kita pegang jenggotnya, apa kabar gitu. Satu hal yang biasa. Senang mereka malah pegang jenggot. Kalau kita enggak biasa, risih, penghinaan bahkan. Saya punya seorang teman, Ustaz Ali Basuki, itu paling sering digurawi oleh teman saya orang Yaman dengan memegang jenggotnya. Karena dia suka marah kalau jenggotnya dipegang. Orang Arab senang melihat dia marah. Dimainin terus jenggotnya. Saking kadang-kadang dia gak bisa nahan emosi, ngajak berantem teman itu. Di orang Arab itu biasa, di kita tidak biasa. Akhirnya terjadi. Dan sebaiknya kita, apabila pindah ke negeri orang, jangan paksakan adat istiadat di negeri kita harus berlaku di negeri orang. Terima orang apa adanya. Itulah kebiasaan di negeri mereka tersebut. Itu kebiasaan di negeri mereka. Kita fahami, di negeri Arab, istri memanggil nama kepada suami, biasa. Istri memanggil nama kepada suami, biasa. Kalau di sini, aib luar biasa. Bukan biasa, tapi aib luar biasa. Istri memanggil nama saja. Walaupun kadang-kadang kita temukan suaminya jauh lebih muda daripada istrinya, tetap istrinya harus memanggil abang, mas, AA, Kang, dan semacamnya. Pemuliaan, udah, dan semacamnya. Karena memang aib seorang istri memanggil nama begitu saja kepada suami. Di Arab tidak. Seorang anak, aib memanggil nama bapaknya. Kepada orang lain menyebut nama begitu saja. Kalau kita waktu kecil mau berantem kalau nama ayah kita disebut. Iya kan? Nah seperti itu. Jadi, hal-hal seperti ini terjadi di kalangan para sahabat. Gesekan-gesekan muamalah yang tidaklah dosa. Dan ini yang dikeluhkan oleh orang Arab kepada Rasulullah SAW dari petugas-petugas amil zakat. Apa kata Rasulullah SAW? Ardu musaddiqikum. Buatlah mereka ridho. Perintah kepada rakyat untuk membuat ridho mereka selagi mereka tidak melakukan yang zalim. Selagi mereka tidak melakukan yang zalim, layani mereka dengan baik, sambut mereka dengan baik, buat mereka senang menjalankan tugas di depan kita. Itu perintah kepada rakyat untuk membuat petugas-petugas pembawa atau pengambil zakat ridho terhadap mereka. Senang dengan, kalau sudah masuk ke tempat kita, senang mereka mengurus zakat di tempat kita. Dan tidak boleh mereka diberi hadiah. Haram hukumnya mereka diberi hadiah. Karena seorang petugas zakat datang ke kota Madinah dengan harta-harta zakat, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ini harta zakat yang saya kumpul, ini dihadiahkan orang untuk saya. Kata Rasulullah SAW, coba dia duduk di rumah, apakah akan datang kepadanya hadiah tersebut? Coba kalau dia tidak bertugas mengambil zakat, apakah kemudian hadiah itu datang kepadanya? Maka haram hukumnya untuk memberi petugas yang telah diperintahkan oleh pemerintah untuk sebuah tugas, kemudian diberikan dana dan itu bagian daripada yang terlarang, walaupun itu untuk membuat mereka ridho. Itu tidak boleh. Buat ridho dengan akhlak kita, buat ridho dengan layanan bahwa mereka tamu, kemudian kita tuan rumah yang baik. Ya, berikan mereka seluruh informasi dengan senang hati, dengan raut muka yang baik, untuk mereka senang di hadapan kita. Berkata Jarir bin Abdullah, "Ma sadara anni musaddiq, tidak pernah berangkat dari saya seorang pengambil zakat. Mundu sami'tu hadza min Rasulillah. Semenjak saya mendengar ini dari Rasulillah, illa wa huwa anni radin, melainkan dia terhadap saya ridho." Tidak pernah semenjak hadis ini saya tidak pernah melepaskan seorang pengambil zakat melainkan dia ridho kepada saya. Ini hirs, ketamakan dari para sahabat untuk mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka mendengar hadis, mereka mengamalkannya. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka lebih haus kebaikan dibanding kita. Mereka lebih tamak pahala dibanding kita. Mereka lebih hebat mengamalkan hadis Rasulullah, mengamalkan syariat Islam dibanding kita. Ini keyakinan kita tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mustahil kita mengalahkan itu. Dan mustahil kita mengalahkan itu. Oleh karenanya, mereka disuruh oleh Allah untuk menjadi teladan kita. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam dari orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lihat, kita disuruh mengikuti mereka. Tiga kelompok inilah, muhajirin, anshar dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan anshar, mereka inilah tiga kelompok ini radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, mereka ridho kepada Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di surga itu untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Lihat, kita disuruh untuk mengikuti mereka disebabkan mereka lebih sempurna mengamalkan syariat dibanding kita. Lebih hebat mengamalkan syariat dibanding kita. Lebih tamak kebaikan dibanding kita. Oleh karena itu, apapun yang tidak pernah dibuat oleh para sahabat itu bukan agama Islam. Karena mereka sudah dijadikan teladan di dalam Al-Quran. Apapun yang mereka tidak buat bukanlah agama kita. Oleh karena itu, ketika Rasulullah memesankan dan mengajarkan orang yang selamat dari neraka, kata Rasulullah, orang yang selalu mencontoh aku dan sahabat-sahabatku pada hari ini. Rasulullah tidak hanya menyuruh kita meneladani beliau saja, tapi beliau dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Kalau mereka lebih berilmu, mereka lebih tamak kebaikan, mereka lebih haus daripada kita soal pahala, maka mustahil kita lebih hebat daripada mereka. Kalau kemudian kita melakukan amalan yang mereka tidak pernah tahu, maka itu bukanlah agama. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, la yasluhu ha akhiru hadhil ummah, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan baik umat akhir zaman kecuali mereka mengikuti apa yang telah baik dengannya umat awal zaman, yaitu para sahabat. Tidak mungkin umat Islam baik sampai mereka mencontoh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan itu perintah Al-Quran, bukan hanya perkataan para sahabat. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis harus difahami dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abdullah bin Abbas datang menasihati kaum Khawarij. Jumlah mereka 6.000, dalam riwayat lain 8.000 jumlah Khawarij di Harura yang dinasihati oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Tak seorang pun dari sahabat Nabi ada pada kalian. Tak seorang pun sahabat Nabi ada pada kalian. Walaisa minkum ahadun minhum. Tak seorang pun dari kalian seorang dari para sahabat. Jumlah kalian ribuan. Tak seorang pun di antara kalian ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Abdullah bin Abbas menekan orang Khawarij, kalian di atas kesesatan dengan bukti tak seorang pun sahabat Rasul bersama kalian. Sementara Ali ada sahabat-sahabat Rasul bersama beliau radhiyallahu anhum. Muawiyah ada sahabat-sahabat Rasul bersama beliau radhiyallahu anhum. Ini menandakan antara Ali dan Muawiyah khilaf fikih. Antara Ali dan Muawiyah khilaf apa? Khilaf fikih. Mana yang lebih dahulu? Kepemimpinankah atau menuntut balaskah? Khilaf fikih, sehingga pendapat Ali radhiyallahu anhum didukung oleh sebahagian sahabat Pendapat Muawiyah radhiyallahu anhu didukung oleh seluruh sebagian sahabat radhiyallahu anhum, dan ada sahabat yang tidak berani berpihak, tidak kepada Ali dan tidak kepada Muawiyah radhiyallahu anhum. Ini fikih. Ada yang memilih ini, ada yang memilih ini, dan ada yang tawakuf. Tidak bisa menentukan pilihan karena mereka bingung hendak memilih yang mana. Dua-duanya berada pada argumentasi yang kuat. Inilah yang hak dalam khilaf di antara para sahabat yang terjadi di zaman mereka. Dan jangan coba-coba kita kemudian mengatakan yang benar adalah Ali, yang salah adalah Muawiyah, yang benar adalah Muawiyah, yang salah adalah Ali. Jangan. Karena kalau boleh kita katakan, dan ini hanya semacam ilustrasi ringan, padahal lebih hebat daripada itu. Kalau para sahabat adalah profesor, kita baru TK nol besar. Jangan sampai TK nol besar lalu membuat konten untuk para profesor. Itu yang bisa saya sampaikan di dalam permasalahan ini. Jangan coba-coba memberikan konten kepada para sahabat. Karena kita TK nol besar, sementara mereka sudah menjabat sebagai profesor. Mana ada orang TK nol besar bisa memberikan nilai kepada para profesor? Salah, terbalik. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak beradab kepada para sahabat, menuliskan tulisan-tulisan yang bejat terhadap para sahabat Rasulullah SAW, dan yang paling azab adalah Muawiyah radhiyallahu anhu dalam tulisan-tulisan mereka. Seorang dokter, kalau tidak salah dokter, menyatakan Utsman nepotisme. Ya, Utsman hanya nepotisme. Jadi Utsman radhiyallahu anhu dianggap apa? Pemerintahannya pemerintahan nepotisme. La ilaha illallah. Anda siapa? Utsman siapa radhiyallahu anhu? Ini manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang tidak mengerti siapa dirinya dan siapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi radhiyallahu anhum. Inilah Jarir bin Abdillah. Semenjak ia mendengar Rasulullah mengucapkan itu, tidak pernah ada pengambil zakat yang berangkat dari beliau, melainkan pengambil zakat itu senang kepada Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala. Hadis berikutnya, babu taghlizi uqubati man la yu'addi zakat. Bab kerasnya hukuman untuk orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Kerasnya hukuman untuk orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan pembahasan hampir sama dengan pembahasan pada bab pada pertemuan yang lalu, namun kita baca saja. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, qal, ia berkata, intahitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalisun fi dhillil Ka'bah. Ketika itu beliau sedang duduk di bayangan Ka'bah, zillun bayangan. Falamma ra'ani qal. Ketika Rasulullah melihat saya, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, humul akhsaruna wa rabbil Ka'bah. Mereka lah orang-orang yang sangat merugi demi Rabb-nya Ka'bah. Demi pencipta Ka'bah, penguasa Ka'bah. Ini menunjukkan bolehnya bersumpah walau lafaz Allah tidak disebut, namun kalimat itu maknanya adalah Allah. Rabbul Ka'bah, tidak ada lafaz Allah di situ. Tidak ada lafaz Allah di situ. Namun kalimat ini menunjukkan apa? Allah. Boleh. Demi yang telah menumbuhkan rumput, misalnya. Demi yang telah menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkannya di barat, dan yang kita maksud adalah Allah, maka itu boleh. Walau di dalam sumpah tersebut tidak menyebut nama Allah. Qal, berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, faji'tu hatta jalastu. Saya datang sampai saya duduk, falam ataqarra an kumtu. Maka saya tidak bisa menahan sampai saya berdiri. Fakultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, fida ka abi wa ummi, tebusan untukmu ibu dan ayahku, ayah dan ibuku. Manhum, siapa mereka? Fidaka abi wa ummi, kalimat dalam bahasa Arab untuk memberikan penekanan kepada orang yang akan kita ucapkan kalimat itu agar menjawab pertanyaan kita. Dan itu bukanlah sumpah. Manhum, siapa mereka wahai Rasul yang Anda maksud? Qal, Rasulullah SAW bersabda, humul aktsaruna malan, mereka adalah orang-orang yang sangat banyak hartanya. Siapa tadi? Orang-orang yang merugi. Nabi bercakap tentang orang-orang yang merugi. Siapa mereka yang merugi itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, humul aktsaruna malan, humul aktsaruna amwalan, mereka adalah orang-orang yang paling banyak hartanya. Illa man qala, kecuali orang-orang yang menyatakan hakadha, begini, wahakadha, wahakadha, begini, begini, begini, sambil Rasulullah menggerakkan tangannya mimbaini yadai, ke depannya. Jadi hakadha pertama ke depan, hakadha kedua ke belakang, hakadha ketiga ke kanan dan ke kiri. Wa qalilum mahum, alangkah sedikitnya mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang banyak harta tapi tidak memberikan zakat kepada ini, zakat kepada ini, zakat kepada ini dan kepada ini. Itu maksudnya. Maksudnya orang yang sangat merugi, orang yang banyak harta namun tidak menunaikan zakat. Ma min sahibi ibilin, tidaklah orang-orang yang memiliki unta, wala bakarin, tidak juga sapi, wala ghanamin, tidak juga kambing, la yu'addi zakataha, yang tidak menunaikan zakatnya, illa ja'at yawmal qiyamah, melainkan hewan-hewan itu akan datang pada hari kiamat, a'zama makanat, sangat besar sekali badannya, wa asmanahu, sangat gemuk sekali unta-unta tersebut, sapi-sapi tersebut, kambing-kambing tersebut, tanta'uhu biquruniha, mereka akan menanduk orang tersebut dengan tanduk-tanduknya, watata'uhu biazlafiha, dan menginjak-injak orang tersebut dengan kaki-kakinya, kullama nafidat ukhraha adat 'alaihi ulaha, setelah yang terakhir habis akan datang lagi yang pertama, terus bergiliran, hatta yuqda bainan nas, sampai selesai Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum terhadap seluruh manusia. Ini tambahan bahwa Rasulullah memberikan penekanan yang sangat keras tentang hukuman orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Rasulullah memberikan kalimat tafdil, humul akhsaruna. Akhsarun adalah isim tafdil, menyatakan sangat-sangat merugi. Sangat-sangat merugi, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Dan Rasulullah sampai bersumpah dengan Allah, bersumpah dengan Rabbnya Ka'bah, bahwa mereka lah orang-orang yang sangat merugi, harta banyak tapi tidak menunaikan zakat. Dan riwayat berikutnya ada tambahan, walladzi nafsi biyadihi ma'al ardi rajulun yamutu fayad'u ibilan aw baqaran aw ghanaman lam yu'addi zakataha, demi yang nyawaku ada di tangannya, tidak ada di atas permukaan bumi seorang lelaki yang wafat sementara dia meninggalkan unta atau sapi atau kambing yang belum ditunaikan zakatnya. Maka ketika telah jatuh tempo penunaian zakat, hendaklah kita memberikan wasiat kepada ahli waris kalau memang zakat itu belum kita keluarkan, agar kemudian kita wafat walaupun belum dikeluarkan tapi ada wasiat untuk mengeluarkan zakat. Kita lanjutkan dengan satu hadis berikutnya. Hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yasurruni anna li uhudan zahaban, tidaklah mengembirakan aku seandainya untukku gunung Uhud sebagai emas. Ta'ti alayya salisatun, datang kepadaku hari yang ketiga atau malam yang ketiga, wa indi minhu dinar, sementara di sisiku ada dari emas tersebut satu dinar pun, illa dinarun ursiduhu lidainin alayya, melainkan hanya dinar yang saya simpan, dinar tersebut untuk hutang yang wajib atasku. Artinya adalah Rasulullah SAW berkata, saya tidak bahagia kalau seandainya Uhud ini semuanya menjadi emas. Tidak bahagia, tidak itu yang membuat saya bahagia. Allahu Akbar. Bukan itu yang membuat Rasulullah bahagia. Kalau toh pun kemudian Uhud ini semuanya menjadi emas, tidak akan datang malam yang ketiga, melainkan semuanya saya ingin tidak ada lagi satu dinar pun dari Uhud yang besar ini, yang emas ini, yang ada pada saya setelah malam ketiga. Semuanya akan diinfakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hanya sekedar zakat. Ini bukan hanya sekedar zakat, namun lebih daripada zakat. Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat beliau tidak menumpuk harta. Beliau menggabungkan dua maqam yang terpuji. Pertama, maqamnya fakir yang sabar, dan maqamnya orang kaya yang bersyukur. Nabi kita SAW menjamak atau menggabungkan dua sifat. Dua sifat yang mulia dalam agama Islam. Orang kaya bersyukur, orang fakir yang sabar. Dua-duanya Nabi punya. Bagaimana caranya? Harta datang, Nabi jadi orang kaya. Ketika harta datang, tapi langsung Nabi bagikan. Nabi menjadi orang kaya yang bersyukur. Setelah itu, habis harta, kembali beliau menjadi orang fakir yang sabar. Dan ini yang terbaik. Dan tidak akan bisa diikuti kecuali orang-orang yang imannya sudah luar biasa. Dan yang imannya belum cukup, jangan coba-coba. Yang imannya belum cukup, jangan coba-coba. Yang saya maksud adalah, begitu mendengar hadis ini pulang, rumah dijual, mobil dijual, dibagi-bagikan, tinggallah hidup pas-pasan untuk satu bulan ke depan. Istri protes, minta cerai, anak bingung, akhirnya nyesal jual rumah, nyesal jual mobil, timbul penyesalan. Karena memang iman belum mampu untuk itu. Demi Allah, kalau harta itu dihasilkan dari jalan yang halal, halal bagi kita untuk menyimpannya di rumah kita. Halal bagi kita untuk menyimpan. Namun sifat Nabi tidak seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi menyatakan, seandainya Uhud ini semuanya emas untuk Rasulullah, saya tidak ingin di malam yang ketiga ada lagi satu dinar dari gunung Uhud yang besar ini. Akan diinfakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah. Sehingga tidak tersisa satu dinar. Satu dinar pun, satu emas pun. Seandainya masih tersisa satu dinar, itu adalah dinar untuk membayar hutang. Itu dinar untuk membayar hutang yang belum jatuh tempo. Ini sifat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sifat kita bagaimana? Sifat kita berusahalah semaksimal mungkin melawan sifat bakhil. Berusahalah semaksimal mungkin melawan sifat bakhil. Allah berfirman, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Bagi yang siapa yang telah dijaga dirinya dari kebakhilan diri, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka orang yang beruntung adalah orang yang selalu berusaha melawan sifat bakhil daripada dirinya. Lakukan semaksimal mungkin. Hilangkan dari diri kita sifat bakhil. Untuk mencapai ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya kita mampu seperti Rasulullah, datang harta bagikan, dan kita hidup ala kadarnya, itu yang terbaik. Tapi siapa yang bisa melakukan itu, terutama di zaman kita sekarang? Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluhkan lapar karena tidak ada yang dimakan, lalu menunjukkan satu batu yang diikatkan di perut. Satu batu diikatkan di perut untuk menahan lambung yang kosong. Ketika dia mengangkat itu, Rasulullah mengangkat lagi pakaiannya, tiga batu di perutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menekan lambung beliau supaya tidak lapar. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah SAW sabar. Maka Rasulullah menggabungkan dua sifat. Sifat orang kaya yang bersyukur dan sifat orang fakir yang bersabar. Maka ini yang terbaik. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menjadi teladan utama di permukaan bumi. Rasulullah berkata, "Mali walid dunya illa karajulin istaraha tahta syajaratin thumma raha anha wa tarakaha." Permisalan antara aku dan dunia hanya seorang lelaki yang sedang bersafar, singgah sejenak di bawah sebatang pohon untuk beristirahat dan akan berangkat kembali. Dan betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kita semua musafir. Musafir menuju akhirat. Musafir menuju akhirat. Dunia hanya persinggahan sementara. Dunia hanya persinggahan sebentar. Memang menurut perhitungan kita lama, tapi sebenarnya hanya sebentar. Karena kita sendiri akan merasakan alangkah pendeknya umur kita di dunia kalau kita sudah sampai kepada akhirat. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa na'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad.